Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita masih pada mukaddimah yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahih beliau, di mana pada pertemuan yang lalu kita membaca tentang sebab ditulisnya sahih Muslim. Apa sebab penulisan indak Abu Muhammad? Nah, dikarenakan adanya permintaan dari teman beliau, siapa namanya? Ahmad bin Salamah An-Naisaburi. Nah, dan ini sebaik-baik teman yang mengakui keutamaan temannya, ikhwan, karena banyak teman yang terhadap keutamaan temannya berusaha untuk bisa menutupinya. Ini teman yang munsif, seorang yang memiliki sifat insaf, tahu keutamaan Imam Muslim dari dirinya, sehingga beliau meminta kepada Imam Muslim rahimahullah ta'ala untuk mengumpulkan hadith-hadith yang sahih dalam satu karangan. Taib. Dan beliau pun memenuhi permintaan tersebut, yang beliau tegaskan bahwasanya hakikat apa yang akan ditulisnya nanti faedahnya kembali kepada diri beliau pertama kali. Naam. Dan juga faedah-faedah yang lain yang terkandung dalam permintaan tersebut, di antaranya apa yang kemarin sudah kita ambil, Talha. Yaitu untuk mempermudah dhabt, mempermudah untuk bisa betul-betul menguasai, menghafal dan mungkin dengan hadith-hadith yang sedikit tersebut, dibandingkan dengan seorang berusaha bergelut dengan hadith yang banyak tapi tidak bisa memahami maupun mengetpankannya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Faida kan al amru, ya, ya situ. Atau sebelumnya. Hah? Saya mana? Hah? Hah. Tapi berarti kita baca kalimat sebelumnya. Kana awwalu man yusibuhu naf'u dhalika iyaya khasah. Ini sudah bahwasanya yang mendapatkan kemanfaatan pertama kali adalah saya sendiri, qabla ghairi minan nas. Li asbabin yatulu bi dhikriha al-wasfu illa anna jumlata dhalika anna dhabdal qalili min hadha sya'ni wa itqanahu aysaru 'ala al-mar'i min mu'alajatil kathiri minhu. Ini jelas bahwasanya apa seorang dhabt dengan hadith yang sedikit dan memungkinkannya itu lebih mudah bagi seseorang daripada dia bergelut dengan hadith yang banyak. Tapi terdiri dari berbagai macam jenis, ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu' dan seterusnya. Wala siyama inda man la tamyiza indahu min al-awam illa bi an yuwaqqifahu ghairuhu. Terlebih lagi pada di sisi orang-orang yang tidak memiliki tamyiz, yaitu tidak memiliki kemampuan untuk membedakan hadis yang sahih dan yang dhaif. Nah, dari kalangan awam. Nah, kalau yang seperti ini, banyaknya hadis malah membingungkan. Kenapa? Karena dia tidak bisa membedakan mana yang sahih yang untuk diamalkan dan mana yang dhaif yang hendaknya dia tinggalkan. Illa bi an yuqifahu ghairuhu, kecuali ketika ada orang lain yang menunjukkan dan membedakan ini loh yang dhaif, ini loh yang sahih, sehingga dia tidak mengambil hukum dari penjelasan tersebut. Nah, dan ini jelas. Nah, bahwasanya seorang mencukupkan dengan yang sedikit, kemudian dia hafal dengan baik, dia mungkinkan, itu tentunya lebih bagus daripada apa? Bergelut dengan banyak tapi apa? Buyar. Apalagi dia tidak mengetahui mana yang sahih dan mana yang dhaif. Baik. Kemudian beliau mengatakan, fa idza kana al-amru fi hadza kama wasafna fal qasdu minhu ila as-sahih al-qalil aula bihim min as-diyadis saqim. Maka apabila perkaranya sebagaimana telah kami sifatkan tadi, yaitu telah kami sebutkan penjelasannya, maka tentunya na'am, seseorang memaksudkan dari hadis-hadis yang ada itu hanya pada hadis-hadis yang sahih tapi sedikit, ya, yang sahih sedikit, ya, dia berkonsentrasi pada hadis yang sahih walaupun sedikit, itu lebih utama daripada apa? Menambahkan hadis yang banyak tapi apa? As-saqim, dhaif. Paham? Kenapa? Karena sesuai kemampuan kita. Nah, dan ini juga prinsip yang bagus, ikhwan. Al-qasdu minhu ila sahihil qalil aula bihim min azdiyadis saqim. Ini bagi orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk membeda-bedakan, tentunya apa? Dia mencukupkan dengan yang sahih walaupun sedikit lebih utama daripada berbanyak-banyakan tapi apa? Tapi juga bercampur dengan hadis-hadis yang berpenyakit. Wa inna ma yurja ba'dul manfaati fil istikthari min hadha sya'ni wa jam'il mukarrarati minhu li khassatin minan nas. Hanyalah diharapkan sebagian kemanfaatan dalam mencari hadis-hadis yang banyak dalam masalah ini, yaitu seorang berusaha menambah mencari hadis yang banyak, baik itu dengan mendengar, membaca. Kalau zaman dahulu dengan apa? Rihlah ke sana kemari untuk mengumpulkan hadis-hadis. Nah, serta mengumpulkan mukarrarat minhu, mengumpulkan hadis-hadis yang terulang darinya, itu hanyalah bisa diambil kemanfaatan oleh apa? Khasatin minan nas, orang-orang khusus dari kalangan manusia. Sifatnya bagaimana? Mimman ruziqa fihi ba'dat tayaqqudhi. Nah, mimman ruziqa fihi ba'dut tayaqqudhi wal ma'rifati bi asbabihi wa ilalih. Jadi orang-orang yang diberikan rizki, nah, dengan apa? Dengan tayaqqud, yaitu dengan kemampuan untuk apa? Untuk bisa betul-betul mengetahui, ya kawan. Memiliki kepekaan. Baik. Karena asal makna tayaqqud, nah, masdar dari tayaqqadha, idzan tabaha lil umur, apabila dia punya na'am kepekaan terhadap perkara-perkara, yaitu memiliki kejelian dalam memahami, sehingga ketika dapat hadis tidak langsung apa dia telan mentah-mentah sampai betul-betul tahu hadis tersebut sahih. Dan ketika ada suatu hadis yang memiliki kelemahan, dia paham, ya, dia paham ini tayaqqud. Nah, orang yang seperti ini tentunya akan mendapatkan kemanfaatan yang banyak ketika memiliki banyak riwayat. Wal ma'rifati bi asbabihi wa ilalih, dan memiliki pengetahuan tentang sebab-sebab kelemahan hadis dan penyakit-penyakitnya. Fadzalika insyaallah yahjumu bima utiya min dzalika 'ala al-fa'idati min al-istikthari min jam'i. Maka yang demikian itu insyaallah nah yahjumu, di sini ada khilaf tentang harokat jimnya, ikhwan kalau Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengisbat dengan kasrah jim, tapi dinamsalahkan oleh sederetan para ulama lughah yang lain. Kenapa? Karena nah, pengkasrahan jim pada yahjimu ini tidak ditetapkan oleh ahli lughah. Oleh karena itulah yang rajih nah, dengan mendomahkan. Jadi kalau ada kitab yang diharokati kasrah, ini mengikuti Imam Nawawi. Tapi yang rajih dengan dhammah. Seperti apa? Qa'ada yaq'udu babnya. Ada yang dikasrah? Apa di kita? Ya jumu. Nah. Taib. Maka yang demikian itu insyaallah ta'ala akan apa? Betul-betul dia dengan cepat bisa mendapatkan faedah dengan apa, dalam apa usaha dia memperbanyak mengumpulkan hadis. Karena hujum itu menyerang dengan cepat maksudnya. Jadi ini ibarat yang diinginkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala, kalau orang sudah punya tayakul, punya kepekaan, punya pengetahuan tentang penyakit-penyakit hadis, ketika dia memiliki banyak riwayat akan semakin banyak faedahnya. Dia akan cepat untuk bisa apa? Mengambil faedah. Fa'amma awamun nas alladzina hum bi khilafi ma'anil khas min ahli tayaqqudhi wal ma'rifah fala ma'na lahum fi talabil katsir wa qad ajazu an ma'rifatil qalil. Adapun awamun nas, yang mereka berbeda dengan orang-orang yang khusus tadi, yang memiliki keahlian dari kalangan para ulama yang memiliki kepekaan dan pengetahuan tentang hadis, maka tidak ada faedah bagi mereka untuk mencari hadis yang banyak. Ini juga tanbih bagi kebanyakan orang-orang yang melakukan rihlah pada zaman itu, ikhwan, di mana sebagiannya melakukan rihlah hanya karena apa? Hanya karena memang hasrat untuk memperbanyak riwayat tok. Yang penting punya banyak riwayat dari guru fulan, syekh fulan dan seterusnya. Tapi tidak paham dan tidak bisa membedakan perawi-perawi ini yang lemah ataupun yang kuat, yang thiqah ataupun yang dhaif. Nah, yang seperti ini la makna lahum fi talabil katsir, tidak ada faedahnya bagi mereka untuk mencari yang banyak. Waqad ajazu an ma'rifatil qalil, dalam keadaan mereka sudah tidak mampu untuk mengetahui yang sedikit. Yang sedikit saja sudah tidak bisa, apalagi nah, untuk mencari banyak-banyakan, tidak ada faedahnya. Nah, jadi jelas di sini dalam paragraf ini tanbih dari Imam Muslim rahimahullah ta'ala, ikhwan, bahwasanya seseorang hendaknya melihat kemampuannya. Dan memang untuk kita-kita ini yang sedikit tapi betul-betul terpilih dengan sahih itu tentunya lebih bermanfaat daripada apa? Kita banyak, misalnya kita bergelut dengan Mustad Ahmad tapi tercampur dengan riwayat-riwayat yang lemah yang kita seringnya tidak mampu untuk membahasnya dan mengetahui sebab-sebab kelemahannya. Dalam keadaan demikian, kitab Muslim, demikian pula Sahih Bukhari yang disebut mukhtasar, kita sudah menganggapnya suatu kitab yang mutawwal, kitab yang panjang. Padahal itu mukhtasar di kalangan mutaqaddimun. Maka beliau tanbih di sini bahwasanya beliau mengumpulkan hadis dalam Sahih Muslim cuma sekian saja itu bukan karena beliau punyanya segitu toh. Tapi memang ditujukan untuk apa? Untuk mempermudah. Dan memang pada niatan ini barokah yang luar biasa. Sehingga seorang sudah merasa tenang kalau sudah, siapa yang meriwayatkan? Riwayat Muslim. Siapa yang meriwayatkan? Riwayat Bukhari. Orang sudah tenang, ya tidak. Nah, dalam artian beda ketika seorang ini riwayat siapa? Riwayat Abu Dawud. Saya tuh dhaif, masih bertanya seperti itu. Tapi kalau sudah tahu itu riwayat Muslim, ini riwayat Bukhari, ini sudah secara otomatis tercipta dan terpola apa? Thiqah. Karena memang asal hadis-hadis dalam kedua kitab itu asalnya adalah apa? Sahih, kecuali sangat sedikit yang memang di situ ada cacatnya. Itu pun biasanya ada penguat-penguat di nam selain sahihain. Makanya metode yang dibimbingkan oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala kemudian diikuti oleh para murid beliau dari ulama Yaman dalam mentahqiq dan mentakhrij hadis, kalau sudah ada di salah satu dari sahihain tidak butuh lagi untuk disebutkan yang lain. Ini juga diperhatikan metode seperti ini, Pak. Metode yang ringkas, kalau sudah hadis sudah di nam sahih Bukhari, tidak usah kemudian nam akhrajal Bukhari wa Ahmad wa nam wa Abu Dawud wa terus disebutkan semuanya. Nah, terlalu panjang. Kenapa? Karena kalau sudah disebutkan dalam akhrajal Bukhari sudah cukup menunjukkan apa? Kesahihannya. Kecuali kalau datang di riwayat di luar Bukhari atau di luar Muslim ada tambahan yang dibutuhkan baru. Nah, dan ini metode yang ditempuh oleh muhaqqiq dari kalangan murid-murid Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Sehingga tidak memperbanyak catatan kaki. Karena sudah jelas di sahihain ya, sahih. Qala rahimahullahu taala. Thumma inna insya'allahu mumtadi'una fi takhriji ma sa'alta wa ta'lifi ala syaritatin sawfa adhkuru halak. Kemudian sesungguhnya kami insya'allah akan mengawali untuk mewujudkan apa yang engkau minta dan menyusunnya di atas suatu syarat, di atas suatu metode yang akan aku sebutkan kepadamu. Ini baru Imam Muslim akan membahas ikhwan tentang syarat beliau dalam Sahih Muslimnya, juga metode yang beliau tempuh dalam kitab ini. Karena makna syaritah, ya, syaritatin ay tariqah. Naam. Juga terkandung makna syarat. Karena dari sisi lughah syarat dan syaritah ikhwan, enam dua lughah yang maknanya satu. Kalau syaraton jamaknya apa? Syuruton, sedangkan syaritah jamaknya syara'id. Wa huwa yaitu inna na'midu ila jumlati ma usnida minal akhbari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini metode beliau, yaitu sungguhnya kita mendatangi sederetan hadis-hadis yang disanadkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis-hadis yang disandarkan oleh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau lihat dari semua hadis yang beliau hafal maupun beliau tulis. Nah, dari sederetan hadis dengan sanad tersebut, fanaqsimuha ala thalathati aqsam. Kemudian kami membaginya menjadi tiga jenis. Wa thalathi tabaqatin minan nas ala ghairi taqrar. Dan terbagi menjadi apa? Tiga tabaqat. Nah, tabaqat akhwani fillah, yang dimaksud tabaqat adalah apa? Sekumpulan manusia yang memiliki apa? Memiliki sisi kesamaan. Taib. Ya, nanti yang dimaksud dengan tabaqat tersebut, ada tabaqah yang memang thiqat, betul-betul haditsnya diterima. Nah, para huffaz, kemudian tabaqah di bawahnya yang ada kedhaifan, yang butuh penguat dan seterusnya. Nah, ini makna tabaqat. Yang secara lughah maknanya al-jama'ah minan nas atau al-qaum al-mutasyabihun. Nah, ini yang lebih sering digunakan makna tabaqah, yaitu al-qaum al-mutasyabihun. Seperti misalnya tabaqat Hanabilah, yaitu kaum yang memiliki kesamaan di mana mereka para imam yang bermanhaj atau bermadhab apa? Hambali. Ini makna tabaqat. Nah, beliau ikhwan bagi menjadi tiga jenis dan tiga tabaqat manusia, ya, tiga golongan manusia. Dan ala ghairi takrar, tanpa adanya pengulangan. Takrar atau tikrar, hendak Arin, hah? Bisa kedua-duanya. Nah, alasannya kok bisa kedua-duanya? Seringnya dengar ada yang bilang takrar, ada yang bilang tikrar. Apa dari apa? Karara yukariru. Kalau kiasi fa'lala yufa'lilu. Atau apa? Atau dari fa'ala. Fa'ala. Aba Talha, ma indak faidah lugawiyah. Nah, seingat-ingat akhwan, berhubungan dengan takrar. Nah, bahasanya untuk takrar tidak didapati kecuali dengan fathah tak. Saya menfathahkan tak. Ini yang rajih. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Muhammad Ali Adam rahimahullah ta'ala. Baik. Takrar qanifillah nam maftuhah la ghair, dengan memfathah tak, tidak ada yang lainnya. Wa amma mashtahara ala alsinatin nasi min kasriha fa min lahnihim fatanabbah. Adapun yang masyhur di lisan-lisan manusia mengkasrah, yaitu tikrar, maka yang termasuk lahan mereka, maka diperhatikan. Taib. Dalam kamus muhit dari karara takriran takraran takirratan, ini tiga semuanya fathah tak. Karara masdarnya apa? Bisa takriran, bisa takraran, kemudian takirratan yaitu pengulangan berkali-kali, itu namanya takrar. Ini diingat-ingat faedah lughawiyah. Untuk takrar. Jadi tidak ada penggunaan dengan mengkasrah tak. Pengkasrahan tak masuk dalam lahan. Dalam kekeliruan membaca secara lughah. Baik, kita lanjutkan. Imam Muslim rahimahullah ta'ala membagi menjadi tiga tabaqat. Nah, kemudian juga beliau bertekad untuk tidak mengulang-ulang hadis. Naam ala ghairi takrar. Ini metode beliau. Jadi dibagi jadi tiga golongan tanpa ada pengulangan. Illa an ya'tiya mawdi'un la yustaghna fihi antaradadi hadithin. Kecuali apabila datang suatu tempat yang tidak cukup, ya, dengan apa menyebutkan satu hadis saja sehingga harus ada pengulangan hadis, ini maksudnya. La yustaghna fihi an tartadi hadithin, yaitu tempat yang apa memang harus atau menuntut untuk apa diulangi hadis. Fihi ziyadatun makna au isnadun yaqa'u ila jambi isnadin, yang padanya ada tambahan makna. Jadi ketika ada pengulangan suatu hadis, maka mesti ketika Imam Muslim butuh untuk mengulanginya, pada pengulangan itu ada apa? Ziyadatun makna, ada tambahan makna. Au isnadun yaqa'u ila jambi isnadin, atau sanad yang jatuh di samping sanad yang lain. Li'illatin takunu hunak, karena suatu illah yang ada di sana. Jadi sanad nah diulang, makanya terkadang ada apa? Ha tahwilus sanad pada imam, pada riwayat Imam Muslim. Nah, atau terkadang beliau mengulang nah suatu hadis tapi apa disebutkan sanadnya saja. Kemudian beliau katakan binahwi dengan bunyi yang semisal. Ini yang diinginkan untuk apa? Tambahan penguatan sanad. Karena makna zaidah fil hadis al-muhtaja ilaihi yaqumu maqama haditsin tam. Fala budda min i'adatil hadits alladhi fihi ma wasafna min az-ziyadah. Kenapa kok beliau ulangi? Dikarenakan makna tambahan dalam suatu hadis yang dibutuhkan itu menduduki kedudukan hadis yang sempurna sehingga harus diulangi penyebutan hadis tersebut. Naam, yang kami sifati memiliki tambahan tadi. Aw an yufassala dzalikal makna min jumlatil haditsi ala ikhtisarihi idza amkan. Walakin tafsiluhu rubbama asura min jumlatihi. Fa i'adatuhu bihayatihi idza dhaqa dzalika aslam. Fa amma ma wajadna buddan min i'adatihi bi jumlatihi min ghairi hajatin minna ilaihi fala natawalla fi'lahu insyaallah taala. Nah, ini beliau tegaskan. Jadi bahwasanya ketika mengulangi pun akhwan berusaha untuk apa diringkas hanya dengan menyebutkan apa bagian tambahan itu apabila memungkinkan. Taib. Dan mengulangi secara sempurna sesuai dengan periwayatan. Nah, idza dzaqa dzalika, apabila memang nah sempit dalam artian harus membutuhkan untuk diulangi secara keseluruhan, maka itu aslam, lebih selamat. Dan memang Imam Muslim ikhwani fillah termasuk di antara nah imam hadis yang lebih memilih untuk meriwayatkan dengan nas, tidak dengan apa? Dengan makna. Beliau nah memilih apa periwayatan secara apa? Secara lafzi, sesuai dengan lafaz yang didengar dari gurunya. Nam tidak meriwayatkan secara makna sebisa mungkin. Maka beliau katakan di sini fa'i'adatuhu bihayatihi idza dzaqa dzalika aslam. Ya, untuk mengulangi secara nam sempurna sebagaimana keadaan awalnya ketika dia meriwayatkan itu lebih selamat. Tapi kalau bisa akan apa? Akan di pisah dalam artian diambil sisi tambahannya saja. Paham? Ini maksud Imam Muslim. Adapun yang kami dapati kemungkinan nah, peluang untuk apa? Untuk ditinggalkan, tidak perlu mengulanginya secara keseluruhan. Nah, taib. Maka kami tidak akan apa? Tidak akan melakukan hal tersebut. Ini maksud dari kalimat yang terakhir. Fa'amma ma wajadna buddan min i'adatihi bi jumlatihi min ghairi hajah, ya, min ghairi hajatin minna ilaihi falanatawalla fi'la. Kalau hadis-hadis yang Imam Muslim memang tidak butuh untuk mengulanginya, maka beliau tidak akan mengulanginya dalam kitab ini. Ini prinsip beliau. Nah, dari paragraf ini ada beberapa masail yang butuh kita ketahui berhubungan dengan Sahih Muslim, akhwan. Nah, taib. Bahwasanya Imam Muslim rahimahullah ta'ala prinsipnya sebenarnya untuk tidak mengulangi suatu hadis dalam kitabnya. Taib. Kecuali apabila ada kebutuhan untuk mengulanginya, dan ini pada dua kondisi. Al-awwal an yakun al-hadits tsani fihi ziyadah tuwaddihu al-murad min al-hadits al-awwal. Ini jelas. Ya, alasan pertama kenapa beliau mengulangi apabila hadits yang kedua ini memiliki apa tambahan yang menjelaskan maksud dari hadits yang pertama, maka beliau ulangi. Yang kedua, an yakuna fil isnadil awal illah. Taib. Wa yakunu fil tsani ma yuzilu dzalik. Apabila ada sanad yang pertama, pada hadis yang pertama sanadnya ada penyakit, maka beliau datangkan sanad yang kedua yang menghilangkan penyakit tersebut. Misalnya menjelaskan tasrih sama dari seorang mudallis misalnya. Maka diulangi. Misalnya di riwayat pertama ada mudallis, riwayat mudallis kemudian meriwayatkan dengan an. Maka dia butuh mendatangkan riwayat kedua yang apa? Di sini perawi tersebut menjelaskan dengan tegas sami'tu misalnya. Ya, ini dua alasan utama kenapa beliau mengulangi suatu hadis. Adapun tanpa hal tersebut beliau tidak akan mengulanginya, kawan. Ya, diingat-ingat. Kemudian mengenai tabaqat, tiga tabaqat yang dibagi oleh Imam Muslim ini terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam memahaminya. Adapun Imam Al-Hakim An-Naisaburi rahimahullah ta'ala bila memahami bahwasanya Imam Muslim menginginkan untuk mengeluarkan kitab dalam tiga kitab apa? Kitab yang pertama yang apa? Tabaqat pertama yaitu hadis-hadis yang sahih. Kemudian kitab kedua yang perawi-perawinya apa? Perawi-perawinya kondisinya di bawah tabaqat yang pertama. Kemudian yang ketiga juga demikian. Hanya saja belum masuk pada hanya saja Imam Muslim baru selesai dari tabaqat pertama, inilah kitab Muslim yang ada pada kita ini. Beliau sudah wafat. Sehingga belum sempat untuk mengarang kitab apa? Kitab pada tabaqat kedua dan tabaqat ketiga. Ini menurut Imam Al-Hakim rahimahullah ta'ala. Tapi hal ini, akhwan, dibantah oleh sederet a'immah yang lain, diantaranya Al-Qadhi Iyad, yang kemudian dipilih oleh Imam Ibnu Shalih dan An-Nawawi rahimahumullah ta'ala. Bahwasanya pembagian tiga tabaqat ini, inilah yang ada dalam kitab Sahih Muslim yang ada pada kita saat ini. Bahwasanya kitab Sahih Muslim ini, dari sisi perawi-perawinya memang di sisi Imam Muslim sudah terbagi menjadi tiga tabaqat. Jadi ketiga tabaqat tersebut sudah ada dan sudah tercakup dalam Sahih Muslim. Bukan di kitab yang lain. Taib. Dan inilah pendapat yang benar tentang salah satu tabaqat. Bahwasanya tabaqat tersebut sudah tercakup dalam kitab Sahih Muslim ini, berbeda dengan yang dikatakan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah ta'ala. Baik, barakallahu fikum, mungkin itu dulu. Naktai bihadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu